Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak lain, tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk beribadah kepadanya. Dan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ibadah tidak hanya melaksanakan sholat, puasa, haji, dan yang semisalnya, namun ibadah sangatlah luas. Kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dalam rangka mencari ridha Allah, bertakarrub kepada Allah. Kita menahan diri kita dari perbuatan zina dalam rangka mencari ridha Allah. Kita menahan diri kita untuk mengambil harta riba atau bertransaksi dengan riba dalam rangka mencari ridha Allah. Itu bentuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jalan keselamatan, jalan kebahagiaan seseorang di kehidupan di dunia dan di kelak di akhirat adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah serta istiqomah di atas itu hingga dia bertemu kepada Allah. Ini adalah jalan kebahagiaan. Tidak ada jalan kalau kita mencari kebahagiaan, tidak ada jalan kalau kita mencari kesuksesan, tidak ada jalan kalau kita mencari keselamatan, tidak hanya di dunia juga di akhirat, kecuali jalannya adalah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dari syariatnya dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, na'am barakallahu fikum, kita akan membahas atau mulai membahas barakallahu fikum pembahasan yang ringkas, yaitu kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Bahkan ana membahas bukan kitab Al-Kabairnya tetapi mukhtasar, yaitu ringkasan kitab Al-Kabair, dengan harapan kalau sudah diringkas tentu lebih sederhana dan sehingga bisa menyelesaikan kitab ini. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, yaitu kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan dari kitab Al-Kabair. Apa itu kitab Al-Kabair? Kitab Al-Kabair itu kitab yang mengumpulkan, yang menyusun tentang dosa-dosa besar. Kitab yang mengumpulkan dan menyusun tentang dosa-dosa besar. Para ulama kita telah memudahkan kita. Para ulama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang telah memudahkan kita dengan mengumpulkan kumpulan-kumpulan dosa-dosa besar dalam sebuah kitab, dalam sebuah pembahasan. Digali, dicari, ditelaah dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis, apa saja yang termasuk dosa besar, kemudian dicatat. Apa saja yang termasuk dosa besar, kemudian dikumpulkan, sampai menjadi sebuah kitab. Sehingga kaum muslimin mudah mempelajarinya dan setelah itu berusaha untuk menjauhinya. Para ulama kita yang menulis tentang kitab terkait dengan dosa-dosa besar sangatlah banyak. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Banyak sekali yang menulis kitab tentang dosa-dosa besar. Dan yang paling terkenal ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi menulis sebuah kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar. Bahkan mungkin di tengah-tengah kaum muslimin, kalau disebut kitab Al-Kaba'ir, kumpulan dosa-dosa besar, yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, yaitu kitab yang ditulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Beliau salah seorang ulama besar, salah seorang imam zamannya, imam dalam masalah akidah, fikih, hadis dan yang lainnya. Beliau hidup sekitar tahun 673 Hijriah sampai 748 Hijriah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah termasuk ulama mutaqaddimin. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mempelajari kitab Al-Kaba'ir ini, kumpulan dosa-dosa besar ini sangatlah bermanfaat. Karena dosa-dosa besar adalah sebab seseorang akan binasa. Sebab seseorang akan sengsara. Sebab seseorang akan celaka di kehidupan di dunia dan kelak di akhirat. Kita bisa menyaksikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkadang kalau kita diberikan gambaran-gambaran azab di akhirat, atau kaum muslimin secara umum atau orang-orang awam, ketika diberikan gambaran-gambaran di akhirat, mengena, namun ketika alhamdulillah, namun ketika ditambah gambaran-gambaran yang bisa dia lihat di dunia, mungkin juga akan menambah rasa takut dia kepada Allah. Contoh misalnya, barakallahu fikum ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan dosa. Hukuman di dunia saja, walaupun itu bukan hukuman syariat, apalagi hukuman syariat. Orang yang mencuri, korupsi, di akhir masa tuanya ditangkap oleh KPK. Di penjara, harus terpisah dengan sanak keluarga, hidup di ruangan kecil 1x3 atau 2x2 misalnya. Bayangkan kalau antum seperti itu. Kalau gambaran-gambaran seperti ini barakallahu fikum, itu bisa membuat kita engah, mawas diri. Ternyata itu hukuman orang yang berbuat dosa. Orang yang berzina, kehormatannya rusak, menjadi cemoohan masyarakatnya, dijauhi dan seterusnya. Orang yang mencuri, di penjara ketemu para napi yang lain, dipukul dan seterusnya. Itu gambaran-gambaran. Terlebih lagi barakallahu fikum hukuman di akhirat bagi orang berzina, bagi orang yang makan riba dan seterusnya. Kita saksikan barakallahu fikum, tidak sedikit orang yang bangkrut, tidak sedikit orang yang hancur, kehidupannya hancur, keluarganya hancur, dunianya hancur gara-gara dia bermain riba. Dulu mungkin kita lihat tidak ada di kampung tersebut kecuali orang mengenal namanya karena saking kayanya. Dulu kita dengar tidak ada orang di kampung tersebut kecuali mengetahui dia punya sekian mobil, rumah mewah dan seterusnya. Ternyata di akhir hayatnya subhanallah, karena hasil usahanya banyak yang mengandung riba atau bermuamalah dengan riba, bangkrut, miskin, jadi pemulung, terkejar-kejar hutang dan seterusnya. Tidak sedikit. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ada seorang ikhwah ikhwan lama barakallahu fikum, ngaji dari awal-awal pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sempat futur, kemudian sibuk dengan dunia, terjerembab kepada riba, akhirnya mobilnya satu persatu hilang. Terus sekian kontainer punya, sekian mobil, mobilnya hilang satu persatu, dikejar-kejar hutang. Alhamdulillah Allah berikan taufik, hidayah, bertaubat ya, mulai ngaji lagi. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi di akhirat nanti. Penting bagi kita semua mempelajari kitab Al-Kabair ini. Yang lainnya, kitab Al-Kabair yang sangat dikenal juga warahmatullahi wabarakatuh, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Mujahid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Nah, dan kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama. Dan kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Kitab ini sangat-sangat dikenal, bahkan di kalangan orang awam sekalipun mereka mengenal kitab ini. Nah, ketika anak kecil, masa SMP bahkan SD, itu kitab terjemahan Al-Kabair sudah ada, bahkan dengan beberapa penerbit yang berbeda. Ada ya yang diberikan judul 70 Galaksi Dosa Besar. Masih ingat? Kumpulan dosa-dosa besar Al-Imam Dzahabi. Dari penerbit kertas yang bentuknya kertas koran, sampai kertas putih, sampai kertas kuning ada. Dari di toko sampai dipikul penjual buku keliling ada. Saking terkenalnya kitab Al-Imam Dzahabi rahimah. Padahal kitab yang menjelaskan tentang Al-Kabair ini banyak, sekian banyak kitab. Mungkin ada 30 kitab, 50 kitab yang ditulis oleh para ulama dahulu hingga sekarang kalau dikumpulkan. Namun yang paling terkenal dan wallahu alam bisawab, yang paling bagus susunannya, sistematis, mudah dipahami adalah kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Maka dari itu barakallahu fikum, mungkin pada kesempatan ini dan kedepannya kita akan membahas kitab ini ringkas, yaitu mulakhas atau mukhtasar Al-Kabair. Kita baca mukaddimah kitab ini barakallahu fikum, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah al-musannif. Alhamdulillahi alal imani bihi wa bikutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa akdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna daral kiral fi jiwarih. Hadha kitabun nafi' fi ma'rifatil kabairi ijmalan wa tafsilan. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatih. Kitab ini kitab yang sangat bermanfaat untuk mengetahui dosa-dosa besar, baik secara global, secara umum, ataupun secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatih. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita agar kita menjauhinya, agar kita dijauhi dari melakukan dosa besar, birahmati, dengan rahmatnya. Sebesar-besar rezeki, sebesar-besar keutamaan ketika Allah melindungi kita dari perbuatan dosa-dosa besar. Bayangkan, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tidak mesti orang yang kaya, tidak mesti orang yang badannya besar, tidak mesti orang yang ini dan itu secara fisik, itu bisa menjauhi dosa besar. Orang barakallahu fikum istrinya 3 ternyata terjatuh pada perbuatan zina. Ada anak muda naam melamar sana sini tidak diterima, subhanallah digoda seorang wanita, dia selamat dari perbuatan zina. Ada orang miskin, miskinnya super miskin tapi sombongnya luar biasa, seakan-akan dia orang kaya. Ada orang kaya yang kayanya luar biasa, namun sederhananya luar biasa, dermawannya luar biasa. Nah, ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, maka semoga Allah memberikan taufik, memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki agar Allah menjauhi kita dari perbuatan dosa besar. Ketika seseorang terjatuh kepada perbuatan dosa besar, barakallahu fikum jiwanya akan sengsara, batinnya akan merana, belum lagi jiwa dan badannya serta fisiknya di dunia dan kelak di akhirat. Nah, qala Allah Ta'ala, kemudian Allah, kemudian Al-Imam Az-Zahabi Rahimah membawakan sebuah dalil dari firman Allah tentang kewajiban kita untuk menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu, jika kamu menjauhi kabaira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kamu dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah. Ini dalil yang memerintahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian kata Syekh, faqad takaffalallahu ta'ala bihadza nasi liman ijtanabal kabaira bi an yudkhilahul jannah. Allah telah mencukupkan berdasarkan dalil ini atau nas ini, bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Nah, wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Dhahabi membawakan ayat yang lain, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisa wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan orang-orang yang mereka yajtanibuna kaba'iral ism, dan orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahis, dan perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Ini dalil barakallahu fikum, perintah bagi kita semua untuk menjauhi dosa-dosa besar. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisa illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ini dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis. Dan yajtanibuna, dan mereka orang-orang yang menjauhi dosa besar, kaba'ira ism wal fawahisa, perbuatan keji, illa lamama, kecuali dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Rabb kamu maha luas pengampunannya. Nah, barakallahu fikum, ini dalil bagi kita semua untuk menjauhi dosa-dosa besar. Disebutkan pada ayat ini menjauhi dosa-dosa besar dan fawahis, perbuatan keji. Bersamaan keduanya adalah merupakan dosa-dosa besar. Disebutkan dalam ayat ini kata al-ism, kata al-kabair, naam, dan fawahis, dosa-dosa besar dan perbuatan keji, bersamaan dengan keduanya ini atau al-fawahis itu termasuk dosa besar. Ketika disebutkan secara bersamaan dua kata ini, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Al-kabair atau dosa-dosa besar cenderung kepada dosa-dosa yang terkait dengan fisik, membunuh, merampok, yang tidak ada kaitannya dengan penyakit jiwa, yang tidak ada kaitannya dengan penyakit hati, penyakit jiwa, membunuh, merampok, membegal, maling, dan seterusnya. Al-wafawahis ini kalau disebutkan secara bersamaan dengan al-kabair memiliki makna dosa besar yang berhubungan dengan penyakit hati seperti zina, liwat, sihak atau yang semisalnya. Nah, ketika disebutkan salah satunya dan tidak disebutkan yang lainnya, maka yang lainnya masuk kepada salah satu yang disebutkan tersebut. Jika disebutkan al-kabair saja, maka fawahis masuk. Jika disebutkan fawahis saja, maka al-kabair masuk. Nah, kemudian dalil berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah, hadis as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma ma lam tughsal kabair. Salat yang lima dari Jumat, salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya kafaratun, sebagai kafarah penggugur dosa, lima bainahuma, di antara keduanya. Ma lam tughsal kabair, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Syarat kalau kita mau diampuni dosa-dosa kecil kita, syaratnya adalah di antaranya kita menjauhi dosa besar. Jumat ke Jumat berikutnya akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Bahkan dari satu sholat ke sholat berikutnya akan menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, selama kita menjauhi dosa besar. Kemudian kata Syaikh rahimahullah, fata'ayyanu alayna al-fahsu anil kabairi ma hiya likay yajtanibaha al-muslimu fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha faqila hiya sab'un. Naam. Oleh karena itu harus bagi kita untuk meneliti, mempelajari, mengetahui tentang dosa-dosa besar. Apa itu dosa-dosa besar? Agar kita bisa mengetahui, agar seorang muslim bisa mengetahui dosa-dosa besar tersebut. Dan aku dapati, kata Imam Dzahabi, dan kami dapati para ulama berbeda pendapat tentang apa dosa-dosa besar itu. Ada yang mengatakan dosa besar itu jumlahnya ada 7. Berdalil dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Dari sini Pak, sebagian ulama mengatakan dosa besar itu ada 7. Kemudian disebutkan syirik, sihir, membunuh seseorang, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari perang-perangan, menuduh wanita baik-baik, artinya beriman dengan tuduhan berbuat zina. Kemudian kata Syaikh rahimahullah, waja'an Ibni Abbas, datang sebuah riwayat dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yang menuturkan, hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Dosa-dosa besar itu mendekati, dosa-dosa besar itu lebih mendekati 70 daripada bilangan 7. Ini datang sebuah asar seperti itu. Dosa-dosa besar itu lebih mendekati jumlah bilangan 70 daripada bilangan 7. Wa sadaqa wallahu Ibnu Abbas. Dan demi Allah benar Ibnu Abbas apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Wal haditsu fi ma fihi hasrul kaba'ir. Hadis yang tadi disebutkan oleh pendapat ulama, sebagian ulama, bahwasanya 7 dosa besar itu ada 7. Hadis tersebut tidaklah dipahami bahwasanya adanya pembatasan, bahwasanya dosa besar itu hanya ada 7. Tidak. Walladhi yattajihu, walladhi yattajihu wa yakumu alaihi dalil. Dan pendapat yang benar yang dibangun di atas dalil, anna man irtakaba huban min hadhil allaim, bahwasanya barang siapa yang terjatuh kepada sebuah perbuatan dari perbuatan dosa-dosa ini, yaitu apa, mimma fi haddun fid dunya, yang ada hukuman di dunianya, yang ada hukuman had di dunianya, maka itu dosa besar. Kalau ada sebuah dosa yang ada hukuman had di dunianya, maka itu dosa besar. Seperti apa? Membunuh dengan dikisos, berzina dengan dicambuk, minum khamar juga, berarti itu dosa besar. Dosa yang ada hukuman hadnya di dunia, itu dosa besar. Kemudian seperti disebutkan Syekh, kalqatli wa zina wa sarakah, membunuh, zina, mencuri. Au ja'a fihi wa'idun fil akhirah min azabin wa ghadabin wa tahdidin, atau sebuah dosa yang ada ancamannya di akhirat, di akhirat, di akhirat, baik ancaman berupa azab, baik ancaman berupa kemurkaan Allah, maka itu dosa besar. Kalau kita baca sebuah ayat, kalau kita melewati sebuah ayat, sebuah hadis, ada sebuah dosa yang disebutkan dalam ayat tersebut, sebuah dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, terdapat ancaman, maka itu dosa besar. Maka terdapat dalam ayat tersebut, hadis tersebut, ancaman bagi orang yang melakukan dosa itu, maka itu dosa besar. Kemudian dosa besar adalah Aulu inna fa'ilhu ala lisani Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dilaknat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'ana man dzabaha li ghadillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu dosa besar. Kalau ada sebuah dosa besar, kalau ada sebuah dosa yang dilaknat oleh Rasulullah, maka itu sebuah dosa besar. Idza da'a rajul imra'atah ila firasihi fa'abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami memanggil istrinya untuk ke tempat tidurnya, kemudian sang istri enggan memenuhinya, maka malaikat melaknat sampai waktu pagi. Berarti dosa besar tidak ini? Dosa besar. Nah, itu contohnya. Kata beliau, fa innahu kabiratun wala budda, maka itu semua perbuatan dosa besar. Ma ataslimi dalika anna ba'dal kabairi akbaru min ba', bersamaan dengan kita meyakini bahwasanya dosa besar itu sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lain. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Membunuh lebih besar daripada minum khamar. Nah, kemudian ala taro annahu sallallahu alaihi wasallam ada syirka minal kabair, tidakkah engkau melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan perbuatan syirik ke dalam dosa besar, padahal syirik dosa besar yang paling besar daripada yang lainnya. Ma anna murtakibahu mukhladun mukhladun finnar wala yughfaru lahu abadan, bersamaan dengan orang yang melakukan perbuatan syirik akan dikekalkan di dalam neraka dan tidak diampuni selama-lamanya. Ketika syirik besar. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lainnya selain dari syirik. Wala budda min jam'i baina nusus. Kata beliau, sudah seharusnya kita menggabungkan dalil-dalil yang ada. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan. Ini kesimpulannya, barakallahu fikum. Bahwasanya dosa besar itu banyak. Tidak hanya 7. Dan dosa besar itu bertingkat-tingkat besarnya daripada sebagian yang lain. Kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiikum bi akbair kabair, qala hasalasan. Maukah kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Diucapkan oleh Rasulullah sebanyak 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, kata para sahabat. Qala al-israku billah wa uququl walidain wa kana mutaki'an fajalasa. Awalnya beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Faqala ala qawlu zur, tahulah perkataan dusta. Famazala yukarriruha. Kemudian Rasulullah mengulang-ulangnya. Ketahuilah perkataan dusta, ketahuilah perkataan dusta. Nah. Hatta kulna laitahu sakat. Sampai kami berkata dalam jiwa-jiwa kami. Sampai kami berkata dalam jiwa-jiwa kami. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Kata beliau, fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna qawla zur min akbair kabair. Walaysa lahu dhikrun fi sabil mubiqat wa kadzalikal uquq. Dalam hadis ini disebutkan apa? Perkataan dusta. Disebutkan enggak dalam hadis yang awal? Yang 7 dosa besar tidak disebutkan. Berarti 7 dosa besar itu tidak pembatasan. Ternyata ada juga yang disebutkan di tempat yang lain yang tidak disebutkan dalam 7 dosa besar. Dalam hadis ini juga disebutkan durhaka kepada orang tua. Disebutkan tidak pada hadis yang awal? Pendapatnya para ulama itu tidak disebutkan. Ini menunjukkan bahwasannya hadis yang 7 dosa besar membinasakan itu bukanlah pembatasan. Ternyata dalam hadis yang lain disebutkan yang tidak ada disebutkan di situ. Kesimpulannya barakallahu fikum, selesai mukaddimah kitab Al-Kabair ini. Nah, bahwasanya dosa besar yang benar adalah banyak, berjumlah mendekati 70 atau 70 sekian dosa besar, tidak terbatas hanya 7. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.